maka bentar-bentar sakit, bentar-bentar kecelakaan, bentar-bentar kena musibah, ini, itu, dan seterusnya, tamengnya kurang kuat. Maka orang yang banyak sedekah dijaga oleh Allah, tameng kuat, benteng kokoh, manfaat dari sedekah. Wa taqwa atharahu, sehingga menutup akarnya, ya, bekas-bekas yang dia lalui itu tertutup gitu. Bahkan menutupi apa, kan dia berjalan, ada bekasnya, ya. Orang berjalan di padang pasir kan ada bekasnya, jalan tapak kakinya, karena tamengnya itu akhirnya menutupi seluruh badannya, tertutup oleh tameng, maka ujungnya itu menyapu bekasnya. Berarti dikejar musuh tidak dapat, karena akarnya tidak bisa dicapai oleh musuh. Selain benteng dari badannya, maka persembunyiannya pun betul-betul tersembunyi. Karena kita manusia ada yang mengincar, ada makhluk yang tidak suka kalau kita ini masuk surga, kalau kita ini sejahtera, kalau kita ini senang. Ada makhluk itu, siapa? Syaitan. Dia selalu mengincar kita. Maka apapun yang bisa menyebabkan kita mendapatkan mudarat, masuk neraka dunia dan akhirat, keburukan dunia, keburukan akhirat, maka itu yang menjadi tujuan syaitan. Oleh karena itu Allah telah tegaskan bahwa syaitan itu betul-betul musuh. Fattakhidhuhu aduwan, jadikan syaitan itu betul-betul musuh. Oleh karena itu dengan melaksanakan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, kita akan tahu bagaimana cara berhadapan dengan syaitan. Tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya, tidak mungkin kita bisa tahu bagaimana cara menghadapi syaitan yang betul-betul musuh manusia. Nah, inilah perumpamaan orang yang dermawan, yang munfik. Seperti ini keadaannya. Mari kita lihat perumpamaan orang bakhil seperti apa. Wa ammal bakhil, adapun perumpamaan orang bakhil, fala yuridu an yunfiqa syai'an, maka setiap kali dia akan menginfakkan hartanya, kan orang sebahil apapun, mau tidak mau dalam kesehariannya dia mesti mengeluarkan uang dari dirinya, entah untuk istrinya, entah untuk anaknya, entah untuk dirinya, entah untuk mungkin kadang-kadang tetangganya, saudaranya, karena diminta enggak enak tidak memberi. Orang pasti, tidak mungkin orang dalam hidupnya itu tidak mengeluarkan hartanya, tidak mungkin, tidak mungkin, pasti. Nah, orang bakhil setiap kali dia menginfakkan harta dari dirinya, entah untuk siapa, lazikot kullu halqatin makanaha, maka baju besi yang dia pakai itu menempel di tempatnya. Ya, menempel di tempatnya, tidak bertambah, menempel dan terus menempel. Wa huwa yuwatti'uha fala tastati', dia berusaha melonggarkan itu, tidak mampu, tidak sanggup, tidak juga longgar, terus memepet badannya ini. Apa? Sulit. Sulit sekali. Orang yang bakhil ketika akan mengeluarkan harta terasa berat sekali. Sangat-sangat berat. Ya, 1 juta bagi dia besar sekali. Padahal simpanannya, depositonya ratusan juta, tapi mengeluarkan 1 juta berat sekali. Inilah orang bakhil, seolah dia tidak bisa bergerak. Ya, dan tidak bertambah, artinya ya begitulah tamengnya. Allah tidak menambah tamengnya, tidak memperkuat bentengnya. Maka orang yang bakhil sekali lagi mudah sekali terserang musuh, mudah mendapatkan ujian, cobaan ini dan itu. Ya, inilah keadaan orang baqi'. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih dan Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. قيام التمثيل مقام الدليل على تفضيل المتصدق على البخيل. Perumpamaan berdasarkan dalil. Ada kalanya para ulama membuat perumpamaan tanpa dalil. Ketika tidak bertentangan dengan dalil, maka boleh. Nah, ini perumpamaan yang sekaligus dalil. Kan ucapan Nabi dalil. Firman Allah dalil, dan dalil itu berupa perumpamaan. Ini ada. Ya. Yang menunjukkan tentang apa? Keutamaan orang yang bersedekah, keutamaan orang yang berderma daripada orang baki. Perumpamaan berdasarkan dalil. As-sadaqatu tukaffiru al-khataya kama yamhu ath-thawbu alladhi yujurru على الأرض أثر صاحبه بمرور الذيل عليه. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa kesalahan. Sebagaimana ujung kain. Jadi kan perumpamaan kan kainnya itu, pakaiannya itu membesar-membesar. Sehingga menarik-narik. Ya, nyengser sampai tanah. Sehingga bekas telapak kakinya itu terhapus oleh ujung pakaian. Tentu perumpamaan ini tidak bisa dijadikan dalil halalnya isbal, tentu tidak. Ya, karena pembahasan ini lain. Ya, pembahasan ini lain. Pembahasan tentang orang yang pakaiannya panjang, maka dia bisa pakaian ujung pakaiannya itu bisa menyapu bekas-bekas dari kakinya. Begitulah sedekah. Maka orang yang bersedekah, yang rajin sedekah, yang banyak sedekah, dosanya, kesalahannya diampuni oleh Allah. Ya, menghapus dosa. Dan ini wajib kita sambut. Wajib kita jadikan sebagai kabar gembira. Setelah apa? Setelah berbuat maksiat. Ya, jangan sebelum berbuat maksiat. Jadi enggak apa-apa, ya. Pacaran, berzina, habis itu surah kok kan duit kita banyak. Ya, tentu tidak boleh seperti ini. Ini kabar gembira betul. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah berbuat maksiat. Bukan orang yang akan berbuat maksiat. Ya, karena orang kan banyak. Allah dan Rasulnya berbicara kepada semua manusia. Apakah Allah dan Rasulnya hanya berbicara diputuskan untuk Abu Bakar, Umar, orang-orang saleh? Kan tidak. Orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang malas sholat dan seterusnya juga terkena khitab dari Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya ini. Jika orang terlanjur berbuat dosa, dia putus asa mendapatkan ampunan dari Allah, dia juga tidak punya tanda bahwa dosanya diampuni, maka ini dijadikan penguat bagi dia untuk menghapuskan dosanya dengan cara memperbanyak sholat. Kemudian yang ketiga, al-wa'du al-haqqu lil-mutasaddiqi bil-barakati wal-'auni was-sitri al-'awrati was-siyanati min al-bala' li'anna as-sadaqata tadfa'u al-bala'. Janji yang hak, janji yang benar untuk orang yang bersedekah. Apa janjinya? Akan diberi keberkahan, pertolongan, ditutup auratnya. Salah satu janji Allah kepada orang yang bersedekah, auratnya akan ditutup, aibnya akan ditutup, dosa-dosanya, kesalahannya. Siapa dari kita yang tidak punya aib? Siapa dari kita yang tidak punya kesalahan? Ditutup oleh Allah, tidak ada yang tahu. Allah tutup di dunia dan akhirat. Kenapa? Dia banyak sedekah, dia rajin sedekah. Wasiyanati minal bala, dijaga dari bala, dijaga dari kesakitan, apa bala, sakit keras, sakit bahaya, ini itu, kecelakaan dan seterusnya, dibentengi oleh sedekah. Li'anna sedekata tadfa'ul bala, karena sedekah itu bisa menolak bala. Orang ingin menolak bala dengan cara-cara tertentu, cara ini, cara itu, cara-cara bid'ah, maka laksanakan cara sunnah ini. Ingin menolak bala, silakan. Apa? Perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Dan sekali lagi, sedekah ini bukan hanya perbuatan orang kaya. Bukan hanya perintah Allah dan Rasulnya kepada orang kaya. Kita yang miskin, yang penghasilan pas-pasan, juga bisa sedekah. Yang kaya sedekah jutaan, kita yang miskin sedekah 10.000, 5.000. Di mata Allah, mungkin lebih banyak yang 5.000 pahalanya. Kan sudah kita bahas. Satu dirham mengalahkan 100 dirham. Kenapa? Karena dia mengorbankan. Dari sedekahnya itu dia mengorbankan. Mungkin dia tidak jadi makan enak, mungkin dia tidak jadi beli ini, beli itu, gara-gara sedekah ini lebih besar dari orang yang sedekahnya jutaan, tetapi tidak berpengaruh bagi dirinya. Karena yang dilihat oleh Allah apa? Pengorbanannya. Allah tidak melihat berapa rupiahnya, berapa jutanya, tapi pengorbanannya. Semakin besar pengorbanan, semakin banyak pahala yang Allah sediakan. Kemudian al-bakhilu yakwi bikanzihi naran yaumal qiyamah. Orang yang bakhil nanti pada hari kiamat, kan dunia itu, hartanya itu akan dipanaskan, kemudian akan diselikakan, dibakarkan pada kulitnya, dahinya, punggungnya, terutama bakhil yang luar biasa, yaitu tidak mau membayar zakat. Ini bakhil yang luar biasa, puncak kebaikan. Karena wajib membayar zakat, wajib. Maka harta yang tidak dizakati, emas, perak dan seterusnya, maka nanti akan dipanaskan oleh Allah pada hari kiamat, lalu akan diserikakan ke punggungnya, ke pinggangnya, ke wajah. Yes. Sebelum orang-orang masuk neraka. Yes. Begitu juga orang yang tidak menzakati ternaknya, maka dia akan diinjak-injak oleh ternaknya itu. Yes. Ternaknya itu akan menginjak-injak dia dan kembali lagi. Yang sudah menginjak kembali lagi ngantri untuk menginjak. Ini sebelum orang-orang masuk surga dan neraka. Ini menunjukkan bahwa zakat adalah sesuatu yang sangat besar. Maka jangan sampai kita tidak membayar zakat. Yang terakhir, satu, dua lagi ya. Wa'adun minallahi bi ayyakdukhal bakhir. Ancaman dari Allah, ya, bahwa Allah akan membikin, akan menolak, akan membikin sempit orang bakhil. Jadi orang yang dermawan semakin meluas, semakin meluas, semakin meluas pakaiannya. Adapun orang yang bakhil itu semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Maka kita lihat kehidupan orang bakhil penuh dengan penderita. Ya. Menderita sekali bagi dia ketika dia harus mengeluarkan sejumlah uang. Sakit sekali hatinya, sedih sekali ketika dia harus mengeluarkan sejumlah uang. Inilah orang bakhil. Mungkinkah orang seperti ini bahagia hidupnya? Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin orang seperti ini akan bahagia hidupnya. Hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Ya, harta yang dia tumpuk-tumpuk membuat dia sengsara. Semakin menumpuk harta, semakin sengsara. Itulah orang bakhil. Yang terakhir, al-karimu idza hamma bis-sadaqati insharaha laha sadruhu wa tabat nafsuhu, wal bakhilu idza hadatha nafsuhu bis-sadaqa shuhhat wa daqa sadruhu wa anqabadat yadahu. Orang karim, orang dermawan, jika terlintas mau berserakah, jika terlintas di hatinya akan berserakah, maka dadanya langsung lapang. Lapang dadanya. Untuk berserakah itu lapang, tidak sempit. Dan senang, ya, senang, bangga, bahagia. Dia bisa menolong orang, dia bisa membantu orang, dia bisa memberikan milik dia yang sangat berharga, senang. Tobat nafsu, senang, lapang dadanya. Kebalikan orang bakhil, apabila terlintas dalam dirinya untuk serakah, dia harus mengeluarkan sejumlah uang, maka tiba-tiba bakhilnya datang, pelitnya datang, maka sempit dadanya, ya, dan seolah kedua tangannya tidak bisa bergerak. Ini orang bakhil yang sangat tercela, dicela oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Hadis. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita menjadi orang bakhil. Ya, kita lanjutkan 561. Wa'anhu qal, dan darinya, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli samratin min kasbin tayyibin, barang siapa yang bersedekah seharga tamar, kurma yang sudah kering, yang sudah matang, bukan rutab yang masih muda, yang masih basah, min kasbin tayyibin, dari usaha yang baik. Oleh karena itu tidak boleh bersedekah dari jalan yang tidak baik, hasil judi, hasil melacur, hasil korupsi dan seterusnya, tidak akan diterima oleh Allah. Maka beliau katakan, wala yaqbalu Allahu illa at-thayyib, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Berarti apa yang tidak baik? Yang tidak baik yang dimaksud haram. Yang tidak baik yang dimaksud haram. Di sini tidak baik yang dimaksud haram. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Berarti yang tidak baik, yaitu yang haram, tidak akan diterima. Jika kita membangun masjid dari hasil korupsi, maka tidak akan diterima, ya. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Di dunia dapat, gitu. Di dunia dapat. Dan akibatnya, akibat kebaikannya ada. Dengan uang hasil korupsi itu, maka orang-orang berjamaah di masjid itu, ada yang belajar agama di masjid itu. Manfaat dunianya ada, bagi orang lain ada, bagi dirinya tidak ada. Maka Allah katakan, setelah ada orang non-muslim yang ternyata ikut berperang dan banyak membunuh lawan dan akhirnya mati bunuh diri, maka Allah katakan lewat Bilal bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin. Wa inna hadzal dina, dan bahwasanya agama ini kadang-kadang akan dikuatkan oleh orang-orang fajir. Ya, kadang-kadang agama ini, Islam ini menjadi kuat oleh orang fajir. Nah, seperti contoh saya, dia ini fajir bahkan kafir, tetapi Islam diperkuat oleh dia. Dengan dia maka musuh-musuh Islam beberapa mati. Nah, begitu juga seperti contoh tadi. Dengan dia maka berdiri masjid, orang sholat berjamaah, orang belajar agama di situ. Tapi dia sendiri fajir. Ya, jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Ya, oleh karena itu tidak boleh kita bertakalluf, memaksakan diri menyumbang masjid dan seterusnya dengan uang hasil yang haram. Fa inna Allah yaqbaluha bi yaminih, dan sungguh Allah akan menerima sedekah tadi walaupun seharga tamar kurma, Allah terima dengan tangan kanannya. Lihat, Allah terima dengan tangan kanannya. Maka wajib bagi kita mengucapkan seperti ucapan Nabi, bahwa Allah mempunyai tangan kanan. Ya, banyak lafaz-lafaz tentang tangan kanan, tangan kanan. Di antaranya langit di bumi digulung dan langit digenggam dengan tangan kanannya. Adapun lafaz tangan kiri tidak ada. Lafaz tangan kiri tidak ada. Allah pegang langit dengan tangan kanan, bumi dengan tangan kiri, enggak ada lafaz seperti ini. Tidak ada lafaz seperti ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadi khilaf kanan ulama, apakah tangan Allah itu kanan dan kiri, apa dua-duanya kanan. Pendapat yang rajih berdasarkan hadis sahih Imam Muslim bahwa kedua tangan Allah adalah kanan. Adapun Allah memiliki dua tangan, tidak ada khilaf bainal ulama. Tidak ada khilaf bainal ulama ahli sunnah wal jamaah. Orang yang mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai tangan, maka dia keluar dari kelompok ahli sunnah wal jamaah. Masuk ke dalam Jahmiyah, atau mungkin Asyariyah, atau mungkin Maturidiyah, atau mungkin Mu'tazilah dan lain-lain. Adapun ahli sunnah wal jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat, mengikuti para nabi dan rasul, mengikuti Al-Quran, mengikuti ucapan Allah bahwa Allah mengatakan kedua tangan. Mana mungkin kita mengatakan Allah tidak punya tangan sementara kita baca Al-Quran. Ketika Allah berbicara kepada Iblis, ma mana'aka antasujuda li basharin khalaqtu biyadayya. Wahai Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, di mana aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Mana mungkin Allah sendiri mengatakan kedua tanganku, lalu kita mengatakan Allah tidak punya tangan. Apa tidak kufur ini? Maka sebagian ulama mengkufurkan Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak punya tangan. Allah tidak pernah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai khalil. Dan seterusnya sifat-sifat Allah ditolak. Inilah Jahmiyah yang belum ada di zaman sahabat. Ya, belum ada di zaman sahabat. Di zaman sahabat muncul kesesatan, yaitu Khawarij, sebagian sedikit Qadariyah, belum berbicara tentang sifat Allah. Belum berbicara tentang sifat Allah. Oleh kerana itu, para imam tidak mengkafirkan Khawarij. Bahkan Ali bin Abi Thalib yang memerangi Khawarij, membantai Khawarij, tidak mengkafirkan Khawarij. Karena Khawarij, kesesatan Khawarij, belum sampai berbicara tentang sifat Allah. Khawarij hanya baru berbicara tentang manusia. Barang siapa yang berzina kafir, barang siapa yang minum khamar kafir. Berbicara tentang manusia, pembicaraan yang sangat buruk. Terlalu mudah mengkafirkan sesama muslim, tapi baru berbicara tentang manusia. Adapun Jahmiyah yang lebih buruk, karena sudah begitu lancang berani berbicara tentang Allah tanpa ilmu, bahkan menentang Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka wajib kita yakini bahwa Allah mempunyai tangan sebagaimana firman Allah, sabda Nabi, tangannya dua dan dua-duanya kanan. Ini yang lebih berarti. Fa inna Allah yaqbaluha bi yamini, Allah terima sedekah itu dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha li sahibiha, lalu Allah pelihara sedekah itu. Allah jaga, Allah pelihara, Allah kembangkan. Itu untuk sahibnya, untuk orang yang bersedekah itu, bukan untuk Allah. Kama yurabbi ahadukum faruwahu, sebagaimana kalian memelihara, menjaga al-falu, anak kuda. Kita tahu orang Arab begitu hati-hati menjaga anak kuda. Betul-betul dijaga, diperhatikan agar cepat besar. Hatta takuna mitlal jawal, hingga akhirnya menjadi sebesar gunung. Ini dari sebutir kurma menjadi sebesar gunung. Kenapa? Dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, akhirnya membesar, membesar, membesar. Nah, oleh karena itu yang kita lihat adalah yang mestinya kita perhatikan adalah keikhlasan kita, pengorbanan kita, bukan besar kecil. Maka sekali lagi, tidak boleh orang yang miskin, yang sedikit harta, lalu tidak berserakah dengan alasan percuma. Percuma, kalau saya serakah di sini paling 5.000, 10.000, nambah apa? Coba kalau si A, si B yang serakah, sekali serakah 10 juta, si B 20 juta, kan langsung berasa. Langsung bisa buat beli semen, besi, dan seterusnya. Kalau saya 5.000, paling 10.000, ya buat apa? Nah, ini tidak boleh. Karena sedekah pada hakikatnya untuk kita sendiri. Akan dipelihara oleh Allah dan nanti akan kita nikmati di yaumil qiyam. Kalau dunia, maka kita serahkan. Ya, Allah maha pengatur. Mudah bagi Allah untuk membuat sebuah masjid cepat selesai, sebuah pesantren cepat selesai, mudah bagi Allah. Ya. Maka kita, baik yang kaya atau miskin, semangat untuk bersedekah. Ya, muttafaqun alaih, ini juga sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fi kulli hadis. La yaqbalu Allahu as-sadaqata illa min al-halal at-thayyib. Allah tidak akan menerima sedekah kecuali dari yang halal dan yang baik. Ya, lafaz halal dan baik ini adalah satu. Artinya, ketika halal maka itu baik. Ketika baik maka itu halal. Jadi, maka kurang tepat orang yang mengatakan ini halal tapi tidak baik. Jadi, ya. Ketika halal maka itu baik. Kecuali beberapa sifat. Yes. Kecuali beberapa sifat. Adapun secara mutlak ini halal tapi tidak baik dan itu mutlak, tidak bisa. Yes. Orang-orang tertentu mungkin secara mutlak bahwa ini halal tapi tidak baik, tidak tepat. Li'anna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah adalah thayyib, maka salah satu sifat Allah thayyib. Dan ini lafaz dari Nabi SAW bahwa Allah thayyib dan Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Apa yang dimaksud? Halal. Maka jika surafah kita hasil judi, hasil melacur, hasil korupsi tidak akan diterima. Karena itu tidak baik dan haram. Yang kedua, yudha'ifu Allahu shadaqata min al-kasbi thayyib hatta tusbiha kal-jabal. Allah melipat gandakan sedekah dari hasil yang baik sampai menjadi sebesar gunung. Dilipatkan. Ya. Sekira lebih dari 700 kali, bahkan lebih dari 7000 kali. Bagaimana sebutir kurma yang begitu kecil menjadi sebesar gunung? Ya, kecil-kecil gunung. Ya, gunung Uhud, kecil tentu dibanding dengan gunung-gunung yang ada di negeri kita ini. Tapi tetap saja gunung. Ya, tetap saja gunung jauh lebih besar dari sebutir kurma. Isbatu sifatil yadaini lillah wa kilta yadaihi yamin. Beliau menjazmkan di sini. Beliau tidak membawakan khilaf ulama di sini. Karena menurut beliau ini yang rajih. Bahwa ketetapan adanya sifat kedua tangan bagi Allah, wajib kita menetapkan bahwa Allah mempunyai kedua tangan. Sekali lagi, ini kata Allah sendiri, diperkuat oleh sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak ada jalan sedikit pun bagi kita untuk menolak, untuk meragukannya. Wa kilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Karena lafaz kiri tidak dijumpai dari ayat dan hadis. Adapun orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan kanan dan kiri, kembali kepada faidah umum. Karena Allah berbeda dengan makhluknya, maka tentu tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali apa yang telah Allah firmankan. Sementara firman Allah, sabda Nabi, hanya menyebut kanan, tidak pernah menyebut kiri. Kecuali kalau ada dalil yang menyatakan kiri, tentu. Karena tidak ada, maka beliau Salim bin Eid al-Jilali hafizahullah menjazmkan bahwa kedua tangan Allah adalah kanan. Dan haram bagi kita membayangkannya, menanyakannya sebesar apa dan seterusnya, juga haram kita menyerupakan tangan Allah dengan tangan kita. Ini tasbih. Ta'wilu qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah yaqbaluha bi yaminih bi annahu kinayatun 'ani ar-ridha wal qabul aw sur'atu al-qabul bi da'wa anna isbat al-yamin yastalzimu al-jariha mardud. Adapun mentakwil ucapan Nabi di atas bahwa Allah menerima serapah dengan tangan kanannya, ditakwil dengan dikiaskan apa, dikinayahkan ya, di kiasan ya, kata kiasan itu ridho, itu Allah menerima, Allah tepat menerima takwilan jamiah seperti ini. Kenapa? Karena menetapkan tangan kanan berarti Allah mempunyai anggota badan seperti kita, berarti ini tasbih. Raja Bia mengatakan seperti ini. Ucapan ini kata beliau mardud, tertolak. Tertolak. Ya, yes. Tertolak. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama berbicara tentang kalimat ini. Dan beliau tidak mengatakan maksud tangan kanan Allah adalah, maksud wajah Allah adalah, maksud kedua tangan Allah adalah, tidak. Tidak. Maka bagaimana orang Jahmiyah mengatakan maksud tangan Allah adalah ridha Allah, maksud tangan kanan Allah adalah Allah menerima. Ya. Ini tertolak. Kemudian beliau membawakan al-'Allamah Syekh Abdullah bin Baz hafizahullah, kata beliau ya, waktu itu beliau masih hidup ketika Syekh Salim menulis tulisan ini, ketika beliau berkomentar di Fathul Bari, kitab Fathul Bari yang ada di hadapan kaum muslimin sekarang ini, ditulis oleh beliau. Maksudnya beliau yang mengoreksinya dan beliau sedikit menta'liq. Beliau sedikit memberikan komentar terhadap kitab Fathul Bari, terutama komentar beliau terhadap ketergelinciran Ibnu Hajar Asqalani dalam masalah asma wa sifat. Bagaimana sudah sering kita bahas bahwa dua imam besar, Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Asqalani, sedikit tergelincir dalam masalah sifat-sifat Allah. Maka Syekh bin Baz memberikan sedikit ta'lil terhadap kitab Fathul Bari. Di antaranya ini saya bacakan. Hadza at-ta'wilatu laysa laha wajhun. Takwil-takwil seperti ini, yaitu mentakwil sifat-sifat Allah, tangan ditakwil dengan kekuasaan, wajah ditakwil dengan ridha, dan seterusnya, laisa laha wajh, tidak punya wajah, tidak punya alasan, tidak punya dalil. Was-shawabu ijra'ul hadithi 'ala dhahirihi. Maka yang benar, kita biarkan hadis itu sesuai dengan zahirnya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, telapak kaki ya telapak kaki, kita biarkan sebagaimana para sahabat membiarkannya, Nabi membiarkannya. Kan ini Nabi bersabda dan didengar oleh para sahabat. Para sahabat membiarkan, para sahabat hanya menyampaikan lafaz ini kepada para tabi'in, para tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, tidak dikomentari, tidak ditakwil. Baru muncul orang-orang Jahmiyah setelah itu mentakwil maksud tangan adalah, maksud wajah adalah. Begitu juga yang lebih lembut dari itu, lebih halus dari itu dan lebih menipu. Yes. Mereka mengatakan tangan bukan kekuasaan. Ini betul. Mereka mengatakan wajah-wajah bukan ridha Allah. Ini betul. Tapi mereka teruskan maksud wajah dan tangan di situ bukan wajah dan tangan menurut pengertian kita sehari-hari. Lalu apa? Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah. Ini takwir. Ini lebih halus dan lebih menipu kaum muslimin. Karena ini tidak pernah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga para sahabat tidak pernah mengatakan seperti ini. Tapi bahwa kita terima Allah punya wajah, Allah punya kedua tangan, Allah menginjakkan telapak kakinya ke jahannam, Allah dengan genggamannya menggenggam roh-roh orang yang tidur dan orang yang sudah mati dan seterusnya, kita terima. Tapi maksud genggaman di situ, wajah di situ, tangan di situ, bukan seperti genggaman wajah tangan menurut pengertian kita sehari-hari. Lalu apa? Wallahu a'lam. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi dan para sahabat. Kenapa? Nabi tahu apa itu tangan. Para sahabat paham apa itu wajah, apa itu telapak kaki. Masa enggak tahu wajah, tangan? Ya, wajah, tangannya tangan. Tapi wajah Allah tentunya tidak sama dengan wajah siapapun. Tangan Allah tentunya tidak sama dengan tangan siapapun dan seterusnya. وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ بِحَمْدِ اللَّهِ مَحْظُورٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Dan hal itu membiarkan lafaz hadis sesuai dengan zahirnya, وَلِلَّهِ الْحَمْدُ, ini tidak makhzur, ini tidak terlarang, ini tidak dosa, tidak tercela, bahkan terpuji menurut ahlu sunnah wal jamaah. Rasul dan para sahabat membiarkan Allah mensifati dirinya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan itu benar adanya hak, yaitu tangan Allah, wajah Allah dan seterusnya. لأن عقيدتهم الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته. Dan akidah mereka, akidah siapa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Rasul dan para sahabat, itu beriman dengan apa yang datang dari Al-Kitab dan As-Sunnah As-Sahihah yang berupa nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Beriman dibiarkan saja, sami'na wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah adalah Khaliq dan kita adalah makhluk. Maka tidak mungkin kita yang makhluk ini bisa mencapai Khaliq. Oleh karena itu pasti kita tidak tahu apa-apa tentang Allah. Pasti. Satu hal yang pasti dan tidak diragukan lagi. Kita tidak tahu, tidak kenal siapa Allah, pasti. Kecuali kalau Allah sendiri yang memberitahu. Kan gitu. Lihat kesesatan dan kebatilan ahli filsafat. Nah, ahli filsafat seolah dia yang mengatur Tuhan. Maka orang falsafah mengatakan Tuhan tidak boleh ada zatnya, bendanya. Tuhan tidak boleh ada di satu tempat. Tuhan tidak boleh ditunjuk di sana, di sini, di situ. Seolah dia yang mengatur Tuhan. Ya. Suka-suka Tuhan, suka-suka Allah mau mensifati dirinya, dan itu sudah dilakukan oleh Allah dengan mengatakan kedua tanganku, wajahku, dan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membenarkan ketika seorang jariah ditanya ayat Allah, lalu jariah itu menunjuk ke atas, ke langit. Nabi membenarkan. Maka batillah orang falsafah yang mengatakan Tuhan tidak boleh ditunjuk. Karena Tuhan tidak punya jihad, tidak punya arah, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di barat, tidak di timur. Ini kaum falsafah yang seolah lebih tahu tentang Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menyerahkan siapa Allah itu kepada Allah sendiri. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah betul-betul mengatakan persis seperti yang Allah katakan. Betul-betul mengucapkan persis seperti yang Nabi ucapkan. Tidak ditambah, tidak dikurang. Wa isbatu dzalika lillahi ala wajhil kamali ma'a tanzihihi ta'ala an musabahatil makhluqati wa hadha huwa al-haqq alladhi la yajuzu al-'udul 'anhu. Dan yang benar adalah menetapkan bagi Allah sesuai dengan kesempurnaannya. Maka Allah bersemayam di arsy sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Allah memiliki tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Allah memiliki wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, dan begitu seterusnya. Dan tidak boleh kita menyamakan sifat-sifat Allah tersebut dengan makhluk sedikit pun, tidak boleh. Ya, tetapi mengatakan bahwa Allah punya wajah, ini tidak tasbih. Yang tasbih adalah wajah Allah sama dengan wajah kita, itu tasbih. Kultu, aku katakan dari ucapan Syaikh bin Baz sampai titik di atas tadi, ini ucapan Syaikh Salim. مذهب السلف في أحاديث الصفات قرره الترمذي في سننه حيث قال بعد رواية الحديث وتصحيحه مذهب السلف dalam mengomentari hadis-hadis tentang sifat Allah ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, murid terbaik dari Imam Al-Bukhari. Ketika Imam At-Tirmidzi membawakan hadis-hadis tentang sifat Allah, lalu beliau mengatakan وقد قال غير واحد من أهل العلم, telah berkata ahlul ilm, bukan satu dua orang ahlul ilm, tapi puluhan, ratusan, bahkan ribuan ahlul ilm yang mengatakan tentang sifat-sifat Allah fi hadha al-hadith wa ma yashbihu, terhadap hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah ini. Hadha min ar-riwayat min as-sifat, ini adalah riwayat-riwayat hadis tentang sifat-sifat Allah. Wa nuzulur rabb tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya, seperti Allah turun ke langit dunia setiap malam, setiap sepertiga malam. Mereka mengatakan qad tathbutu ar-riwayatu fi hadha wa yu'minu biha wa la yatawaham wa la yuqalu kayf, telah tetap sahih riwayat-riwayat tentang sifat ini, maka wajib bagi kita mengimaninya dan tidak boleh kita membayangkannya. Nah, ini barangkali salah satu yang ada pada diri kita, membayangkan Allah mempunyai kedua tangan, dibayangkan kedua tangan Allah sebesar ini, gitu ya, sambil bersemayam di arsy, kedua tangan Allah seperti itu. Nah, ini tidak boleh. Kullu qatara ma bi balika fa Allahu laysa kadhalik, ini ucapan para imam. Setiap terbersit, setiap terbayang di benakmu tentang Allah, maka pasti Allah tidak seperti itu. Ya. Jangankan Allah, surga yang sama-sama makhluk dengan kita, kita makhluk, surga makhluk, kita belum bisa membayangkan. Apa kata Nabi tentang surga? Ma'ainallahu raqutun surga wa qadara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati. Itu surga, apalagi Allah. Maka salah satu dosa, salah satu kekeliruan adalah membayangkan tentang Allah. Jangan dibayangkan, cukup ucapkan. Allah mempunyai kedua tangan, Allah mempunyai wajah, dan Allah ya kita telah dulu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillah. Bagaimana orang yang minta infak untuk masjid di jalanan dan di pasar? Saya tidak berani mengharamkan, tetapi menurut apa yang kita saksikan, maka ini buruk ya, ini buruk. Karena tentu di situ akan dilihat oleh kaum muslimin dan non muslim. Ya, padahal kaum muslimin harus punya izzah. Seolah izzahnya kaum muslimin hilang dengan minta-minta di jalanan yang mungkin salah satu pemberinya kaum kafirin. Dan dilihat dari hasilnya tidak berat. Akan berbeda dengan kita datangi orang-orang yang kita kenal, tidak ada yang tahu kecuali dia, kita dengan dia saja. Ini lebih halal dan insyaAllah infak dengan harta yang bisa dipakai untuk membangun masjid. Pada dasarnya minta-minta seperti itu tidak tergerak, karena Nabi pernah kan? Nabi pernah seperti itu, mendatangi jamaah wanita setelah salat Id, kemudian Bilal menghamparkan turban Nabi. Tentu bukan buat beliau, tapi buat kaum muslimin, buat kepentingan kaum muslimin. Ini tidak tergerak. Dan jelas di situ disaksikan oleh seluruh kaum muslimin. Tidak ada orang kafir di situ, karena sedang sholat Id. Dan ini yang menjadi kesalahpahaman sebagian orang, bahwa khutbah Id dua kali ini tidak tepat. Ya, karena khutbah Id tetap sekali. Selesai khutbah, beliau mendatangi para wanita, sedikit berbicara untuk menyuruh mereka bersolat. Jika haul zakat jatuh bulan Rajab, diambil zakatnya bulan Rajab tetapi dibagikan pada bulan Ramadhan, apakah boleh? Justru membagikannya, yang penting membagikannya, karena zakat adalah membagikan harta. Kalau sebelum Rajab boleh, kalau setelah Rajab berarti lebih dari 1 tahun. Ta'jilul zakat, mensegerakan zakat, boleh. Ta'khirul zakat tidak boleh. Kalau haul itu jatuh pada bulan Ramadhan misalnya, maka tidak boleh diundurkan ke Syawal. Boleh dimajukan ke Sya'ban. Ya. Dimundurkan, tidak boleh dimajukan. Saya punya harta 100 juta misalnya, jatuh haulnya 3 bulan lagi. Tapi sekarang ada saudara saya yang terlilit hutang 2 juta. Dia terlilit hutang, sudah jatuh tempo, tapi dia tidak sanggup membayar, dikejar-kejar oleh yang punya piutang. Saya ambil yang 2 juta, padahal zakat saya masih 3 bulan lagi. Ini boleh. Nanti 3 bulan setelah haul jatuh, saya tinggal mengeluarkan 500 ribu. Kan 20% dari 100 juta. Apa beda hidup nikmat dengan fakir? Saya kira beda ya. Saya kira dengan akal yang Allah berikan pada kita, kita bisa membedakan ini bakhil apa hemat. Ya. Makan bertiga jangan lebih dari 7 ribu. Ya. Sementara uangnya ratusan ribu yang ada di dompet dia. Kita makan ya, ayo makan, makan ya. Jadi jangan lebih dari 7 ribu ya, kita bertiga ya. Saya kira ini bukan hemat. Bakhil. Kita tahu macam apa perbedaan hemat dengan bakhil. Apabila kita bersedekah dan ternyata sedekah tersebut digunakan untuk bid'ah, apakah kita mendapat dosa atau pahala? Tahu apa tidak? Kalau tahu, tentu dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian bertolong-tolongan dalam hal dosa. Bid'ah ini dosa. maka tidak boleh kita tolong dalam bentuk apapun. Jika kita menolong dengan uang kita, maka kita mendapatkan dosa, bukan pahala. Adakah dalil yang membolehkan memotong jenggot? Sampai sepanjang apa jenggot wajib dipelihara? Ada segenggam, ya, segenggam, kemudian di bawah genggaman itu dipotong. Ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah, ini yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Sahabat-sahabat yang meriwayatkan Nabi menyuruh memanjangkan jenggot. Mungkinkah Abu Hurairah, Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis tentang memanjangkan jenggot melanggar sendiri hadis yang mereka riwayatkan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka pertanyaan sebagian orang, mana dari Nabi? Mana Nabi memotong jenggot segenggam? Ini berlebihan. Berarti pertanyaan ini memojokkan Abu Hurairah, memojokkan Ibnu Umar. Berarti seolah-olah Abu Hurairah dan Ibnu Umar menentang Nabi, menyelisihi Nabi, berbuat bid'ah. Dan ini sekaligus dalil bahwa Allah menjaga agama ini. Walaupun tidak ada para sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi memotong jenggotnya segenggam, tapi Allah pelihara agama ini. Maka Allah sampaikan sunnahnya memotong jenggot segenggam dengan riwayat Abu Hurairah Ibnu Umar tadi. Karena tentu kita yakin bahwa Abu Hurairah Ibnu Umar dan lain-lain tidak mungkin menyelisihi Nabi. Ya. Jadi hanya tidak diriwayatkan itu. Ya, hanya tidak diriwayatkan. Wajib bagi kita meyakini bahwa Nabi mencukur jenggotnya segenggam. Ya, setidaknya beliau menyuruh. Hanya tidak diriwayatkan kecuali lewat perbuatan Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Maka ucapan yang mengatakan dalam hal ini Abu Hurairah dan Ibnu Umar melanggar sunnah Nabi, ini ucapan yang batil. Kecuali kalau itu ucapan sebagian sahabat, ini lain lagi. Ucapan Aisyah misalnya, ucapan Utsman misalnya, ucapan Bilal misalnya, Abu Hurairah dan Ibnu Umar telah menyelisih sunnah karena telah memotong jenggotnya segenggam. Ya. Kenyataan tidak ada. Tidak ada satupun sahabat yang menyalahkan, mencela, mencaci maki, mengkritik Ibnu Umar dan Abu Hurairah yang memotong jenggotnya segenggam. Ini bagian dari manhaj cara kita beragama, yaitu mencontoh Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Bolehkah kita mengakikahi anak perempuan kita dengan dua kambing? Tentu boleh. Kan yang wajib satu kambing. Berarti satu kambingnya lagi thoraqah, tambahan thoraqah. Ya. Sama dengan kita wajib mengeluarkan 2,5% dari 100 juta harta kita, berarti 2,5 juta, kita tambah 3 juta. Ya tentu boleh. Tentu boleh. Karena zatnya itu. Tetapi mengatakan laki dan perempuan jangan dibedakan, dua-duanya adalah dua kambing. Nah, tentu ucapan ini batil. Ya. Mulai sekarang bukan 2,5% lagi. Masuk dari dulu 2,5% terus. Ya, sekarang 3% atau 5%. Nah, ini yang batil. Tetapi kita mengeluarkan 3 juta dari harta kita yang 100 juta, enggak masalah. Asal jangan dengan keyakinan bahwa harus 3%. Tentu kita semua tahu bahwa zakat itu 2,5%. Di kantor kami ada perlombaan olahraga dalam rangka memperingati hari ulang tahun instansi kami. Bagaimana? Ya, tidak boleh dalam rangka seluruh bentuk perayaan peringatan haram dalam Islam kecuali dua, ya, kecuali dua dalam tahun. Yang lainnya haram semua. Oleh karena itu, acara ini, acara itu menjadi haram kalau dalam rangka seperti tadi. Siapakah pihak-pihak yang berhak menerima sedekah? apakah kita harus meneliti dulu calon penerima sedekah sebelum kita sedekah? Yang dimaksud sedekah yang mana? Kalau sedekah yang wajib, iya. Kan sedekah ada dua. Ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Ah, yang wajib ini kita harus teliti. Gharib apa bukan? Fakir apa bukan? Miskin apa bukan? Ibnu Tabir apa bukan? Mu'alaf apa bukan? Di luar yang delapan asnaf tadi, haram kita beri. Bagaimana Nabi didatangi oleh orang dengan keadaan segar bugar, meminta bagian dari zakat, beliau tolak dengan mengatakan tidak halal menerima zakat ini kecuali ini yang delapan. Ada ustaz yang menyatakan bahwa surganya Nabi Adam adalah dunia. Bagaimana dengan perkataan tersebut? Batil, benar. Ya, Allah mengatakan mengusir, menyuruh Adam turun dari surga menuju dunia, bumi ini. Berarti surga dengan bumi beda. Surga adalah surga, bumi adalah bumi. Bagaimana dengan orang yang berinfak namun orang tersebut masih memiliki hutang? Berinfak tidak wajib, membayar hutang wajib. Oleh karena itu wajib mendahulukan membayar hutang, ya, daripada bersorak. Yang wajib harus di nomor satu tanda. Bagaimana besar pahala bersedekah dengan sedikit-sedikit tapi sering, dengan bersedekah sekaligus banyak tapi jarang? Allah Maha tahu tentang seperti ini. Mungkin sesuai dengan keadaan, ya. Memang dia menyantuni tetangga-tetangga dia yang apa tidak sanggup membayar uang sekolah misalnya, tentu sedikit-sedikit ya sudah. Ya, daripada diberikan sekali banyak, mungkin akan dihabiskan untuk hal-hal yang kurang perlu. Hal-hal seperti ini perlu diperhatikan. Nyunatin anak tidak diberitahukan kepada tetangga-tetangga, tapi secara diam-diam. Hukumnya bagaimana? Enggak masalah. Yang disuruh mengumumkan, yang disuruh makan-makan, yang disuruh walimah adalah walimah al-arus nikah. Adapun khitan tidak. Ya. Khitan oleh Nabi disamakan apa? Iya, motong kuku. Motong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, mencukur, merapikan kumis, khitan. Nah, disamakan. Masa nyukur bulu ketiak, makan-makan. Ya. Maka tidak menjadi kebiasaan Rasul dan para sahabat, khitanan itu walimah. Ya. Tapi jika kita diundang makan oleh siapapun, wajib kita datang, enggak perlu kita nanya. Ini apa ini? Wah, kalau kita nanya enggak datang ya? Nah, enggak. Bebas ya. Saya nyunatin anak saya masak agak banyakan, saya manggil orang untuk makan, yang saya panggil tidak berhak nanya. Dalam rangka apa? Gitu ya. Karena secara umum makan-makan itu kan apa boleh saja, makan-makan kan boleh saja gitu. Yang tidak boleh ritual ibadah. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi, nyunatin anak diam-diam tidak masalah. Salahkah bila merasa risih dengan nasib kebangsaan yang sedang populer saat ini? Garuda di dadaku pasti menang. Apa? Ya nyanyi tanpa ya, hukum nyanyi tidak haram secara mutlak. Yang haram secara mutlak adalah musik. Adapun nyanyi tidak haram secara mutlak. Kita mengeluarkan suara kemudian ada nadanya, ini tidak haram secara mutlak. Akan menjadi haram jika melihat syairnya. Syairnya haram, jadi haram. ya. Ah, enggak tahu tentang dada-dada. Ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.